lagi. Tua muda semua lari pagi. Dan sangat digemari lari pagi. Memang baik sekali lari pagi. Untuk bina jasmani. Pagi. Memang baik sekali lari pagi.